Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah واقتفى ثره إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita tafsir Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Quran ini akan bisa menjadikan ketenangan dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih, tatkala beliau berwasiat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bidzikrillah wa tilawati kitabih. Fa innahu nurun laka fi qalbi wa dzikrun laka fis sama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, hendaknya engkau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca kitabnya, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an adalah cahaya di hatimu, yakni menjadikan ketenangan, kebahagiaan bagi seorang hamba dan pujian bagimu di langit. Yani Allah Subhanahu wa taala akan memuji kita di hadapan para malaikatnya yang mulia. Maka ini ma'asyiral muslimin, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang pada hakikatnya adalah wasiat untuk kita semuanya. Karena wasiat Nabi, nasihat Nabi kepada salah seorang sahabat itu artinya adalah nasihat juga untuk semua umatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat, ya, kasih sayang bagi alam semesta ini. Bukan hanya bagi orang Arab saja, tapi bagi seluruh manusia di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih pada pembahasan surat At-Taghabun. Akhir yang telah kita bahas adalah surat At-Taghabun ayat yang keempat, kelima, yang membahas tentang orang-orang kafir yang datang kepada mereka utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mendustakannya. Mereka sombong, mereka congkak, mereka menolak peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana kepada mereka, menurunkan azab kepada mereka. Maka ini ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah satu pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwa ya, salah satu sebab kehancuran bagi seorang adalah tatkala dia sombong, tatkala dia congkak terhadap peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Karena sombonglah iblis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ogah untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Karena sombong tersebut Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Karena sombonglah orang kemudian akan menolak ribuan dalil yang disampaikan kepadanya. Hanya bahaya sombong itu. Al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Karena hawa nafsu orang kadang menolak kebenaran walaupun disampaikan kepadanya Quran, hadis. Kalau orang sudah sombong, berapapun dalil yang disampaikan kepadanya, dia akan menolaknya. Seperti dalam peribahasa Arab, anzah walau tarat, yang sering atau pernah saya ceritakan, kambing walaupun apa? Terbang. Ceritanya dulu ada orang berdebat gitu kan? Berdebat, ada bayang-bayang dari kejauhan. Yang satu mengatakan itu adalah kambing, yang satu mengatakan itu burung. Ternyata bayangan tersebut terbang. Berarti yang benar adalah yang mengatakan itu adalah burung, karena kambing gak mungkin terbang. Tapi karena kesombongan, ya, orang yang tadi mengatakan itu adalah kambing, dia tetap bersikukuh mengatakan anzah walau tarat. Pokoknya, nah ini kadang-kadang dijadikan senjata, pokoknya itu, pokoknya kambing walaupun itu terbang. Itu kalau sudah sombong, congkak. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ini adalah pelajaran penting bagi kita. Siapapun yang sombong dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya, siapapun yang sombong dari utusan-utusan Allah, nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan bencana kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan peringatan kepada kita. Termasuk kita yang sekarang hidup pada zaman kita sekarang ini, begitu banyak peringatan-peringatan, teguran-teguran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cambuk-cambuk yang bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang masih memiliki hati. Belum lama kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gerhana. Dan gerhana adalah peringatan. Innasyamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Sesungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ingin memberikan peringatan kepada manusia agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari ini kita diberi peringatan lagi oleh Allah dengan peringatan yang sangat dahsyat, yaitu gempa bumi yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya merahmati yang meninggal di antara mereka. Sudah 400-an lebih yang meninggal. 195 mengungsi. Ya, bahkan ada yang mengungsi di hutan. Ya, rumah-rumah mereka roboh. Banyak yang terluka. Ya. Ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwiza." Tidaklah kami menurunkan ya bencana-bencana, tanda-tanda kekuasaan kami kecuali sebagai peringatan bagi manusia. Maka hendaknya bagi kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Ya, bahkan hari ini ada gempa susulan. Hari ini tadi ada gempa susulan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum jika di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum jika mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, dan berusaha untuk memperbanyak amal saleh, memperbaiki diri kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib kita sampai kita merubah nasib kita sendiri. Wa ma kana Allah inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka berusaha untuk ya merubah keadaan mereka sendiri. Mari kita merubah keadaan kita kepada yang lebih baik. Hijrah kepada yang lebih baik dari kesyirikan menuju peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dari kebid'ahan menuju pangkuan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ya dosa-dosa, maksiat-maksiat menuju amal saleh dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Hanya itu kunci keselamatan kita dari segala mara bahaya dan bencana di dunia dan di akhirat. Bayangkan ma'asyiral muslimin, ini baru teguran kecil, baru gempa kecil yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Belum gempa kelak di akhirat, belum gempa kelak di hari kiamat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Hajj, inna zalzalatas saati syai'un adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Sesungguhnya goncangan gempa besok pada hari kiamat sangatlah dahsyat, sehingga membuat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya lupa akan bayinya. Seorang ibu, seorang wanita yang sedang hamil menggugurkan kandungannya, keguguran saking dahsyatnya, paniknya. Dan kau lihat manusia saat itu ya seakan mereka mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Mereka sedang panik. Kemana mereka harus berlari? Mereka berhamburan, entah kemana mereka harus ya berlindung, menyelamatkan diri mereka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya semua ini harus menggetarkan hati kita, harus menghidupkan hati kita yang terkadang bahkan sering sekali lalai, bahkan mati dengan teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita, tapi terkadang tidak berpengaruh pada hati kita. Entah sekeras apa hati kita sehingga semua peristiwa dahsyat seperti itu ya tidak ya mempengaruhi hati kita. Mari kita mengambil pelajaran dari semua itu. Dan mari juga saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada para jemaah untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah yang sangat berat ini. Ya, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang ya membantu kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan menghilangkan kesusahannya di akhirat kelak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang wafat di antara mereka, yang dan menyembuhkan yang terluka di antara mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala bencana. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketujuh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا, orang-orang kafir mereka mengira, allan yub'asu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi sama itu mengira, menduga. Dan seringkali penggunaan dalam bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bilisanin arabiyin mubin. Dalam penggunaan bahasa Arab, za'ama itu seringkali digunakan untuk praduga, perkiraan yang keliru, yang dusta. Termasuk contohnya adalah ini, mereka menduga dengan salah, keliru, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Lalu Allah mengatakan, kul, katakanlah, yakni Nabi Muhammad SAW, bala wa rabbi, bahkan demi Rabbku. Allah SWT memerintahkan kepada nabinya untuk bersumpah, demi Rabbku, latub'athunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Di sini ada tiga penguat. Pertama, sumpah. Sumpah itu fungsinya adalah untuk penguat. Di situ juga ada lam, latub'athunna. Kalau kita belajar bahasa Arab itu, lamnya itu namanya lam taukid. Ya, untuk penguat juga. Yang ketiga ada nun, latub'athunna, nun yang ditasdid itu, latub'athunna. Itu juga untuk penguat. Jadi ada berapa? Ada tiga penguat di sini. Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW agar bersumpah bahwa kalian pasti akan dibangkitkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karenanya, setiap muslim dan muslimah harus yakin dengan keyakinan yang bulat. Tidak ada secuil keraguan pun di dalam hatinya bahwa kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian, ya, ada kehidupan yang sesungguhnya. Tsumma latunabbauna bima amiltum. Tidak cukup hanya dibangkitkan saja, kemudian kalian akan diberi kabar bima amiltum, dengan apa yang telah kalian lakukan. Yakni akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberi balasan jaza oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah surga. Dan bagi orang-orang yang kafir, maka balasan mereka adalah neraka. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan yang demikian itu, yaitu membangkitkan manusia kembali setelah kematiannya, menghisab mereka, membalas mereka, semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah, gampang. Gampang sekali. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita teringat juga ngambil pelajaran dari peristiwa sekarang yang ada, masyarum semu. Ini pelajaran penting juga bagi kita, agar kita tidak terlena dengan dunia. Banyak orang banting tulang mengejar dunia, ya, memeras keringatnya untuk bangun rumah dengan bangunan-bangunan yang megah, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya dalam sekejap. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya juga, agar kita tidak terlena dengan dunia. Orang bertahun-tahun kerja untuk bangun rumah, ya, tapi dalam hitungan menit, detik, Allah Subhanahu wa taala hancurkan berkeping-keping. Ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wan nuril ladzi anzalna. dan cahaya yang kami turunkan. Maksudnya cahaya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran di antara namanya adalah An-Nur, cahaya yang kami turunkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril alaihi salam. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui, maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil kufari wal musyrikin wal mulhidin. Allah Ta'ala mengabarkan dalam ayat yang mulia ini tentang ucapan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis yang menyimpang. Annahum yaz'umuna annahum la yub'asun. Mereka mengira bahwa mereka ini enggak dibangkitkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar bersumpah ya bahwa mereka pasti akan dibangkitkan. Bahkan diberitakan semua amal perbuatan kalian, baik yang kecil maupun yang besar. Wadhalika 'alallahi yasir ay ba'sikum wa mujazatikum, yakni ya membangkitkan kalian, membalas amal perbuatan kalian, semua itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahadihi hiyal ayatus salisah allati amarallahu rasulahu an yuksima birabbihi azza wa jal ala wuku'il ma'ad wa wujudihi. Ini adalah ayat yang ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar bersumpah tentang adanya hari kebangkitan. Jadi dalam Al-Quran ada tiga ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk bersumpah tentang adanya hari kebangkitan ini. Yang pertama adalah dalam surat Yunus ayat ke-53. Allah berfirman, "Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq." Katakanlah demi Rabbku, sesungguhnya hari kebangkitan itu adalah hak, benar adanya, pasti terjadi. Yang kedua dalam surat Saba ayat 30 di mana Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la ta'tina saa. Orang-orang kafir mengatakan kiamat tidak akan datang kepada kami. Qul bala wa rabbi, katakanlah demi Rabbku, la ta'tiyannakum, kiamat itu pasti akan mendatangi kalian. Dan ayat yang ketiga, ayat ini yaitu surat At-Taghabun ayat yang ke-8. Jadi ada tiga ayat di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersumpah bahwa kiamat itu benar-benar ada, hari kebangkitan itu ada, hari pembalasan itu ada. Makanya termasuk rukun iman yang wajib diyakini oleh seorang muslim dan muslimah adalah mengimani dengan adanya hari akhir. Rukun iman itu kan ada 6. Seperti dalam hadis Jibril, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya wal yaumil akhir wabil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman ada 6. Salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir itu diwujudkan dengan 3 hal. Yang pertama, kita meyakini adanya hari kebangkitan. Kalau kita enggak meyakini dengan adanya hari kebangkitan, jangan ngaku Islam. Percuma kita ngaku Islam, karena kita kalau enggak percaya dengan adanya hari kebangkitan, kita bukanlah muslim. Allah berfirman dalam ayat ini jelas, za'amal ladina kafar, orang-orang kafir mengira, menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Berarti yang menganggap bahwa tidak ada hari kebangkitan itu adalah orang-orang kafir. Allah yang mengatakan, Bukan berarti wah ini suka mengkafirkan ini. Yang mengkafirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengkafirkan, enggak boleh kita mengkafirkan. Itu baru radikal itu. Kalau kita mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau Allah dan Rasulnya mengkafirkan, dan ini bukan individu orang ya, hukum secara umum. Allah dan Rasulnya mengkafirkan, maka kita pun mengkafirkan. Kalau kita tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, berarti kita mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kafir, tapi kita mengatakan oh enggak kafir. Ya. Seorang hamba muslim adalah yang tunduk. Karena muslim itu artinya apa? Tunduk, patuh kepada berita-berita Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada hari akhir itu tidak terwujudkan kecuali kalau kita percaya nanti ada hari hisab, semuanya akan dibalas ditotal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, famay ya'mal inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisab. Kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Dan kewajiban bagi kami semuanya menghisab kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita di dunia ini sia-sia tanpa tujuan, ya, seperti halnya binatang, hewan. Enggak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Bahkan menciptakan langit, bumi, matahari, rembulan, lautan. Bahkan penemuan-penemuan teknologi modern semuanya untuk manusia agar manusia memanfaatkannya untuk tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup manusia? Mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia ini kecuali agar beribadah. Ayat ini, surat Adz-Dzariyat ayat 56 ini harus menjadi moto hidup kita. Saya hidup ini ada tujuannya. Yang harus saya jadikan sebagai moto dalam hidup, tujuan dalam hidup, target dalam hidup kita. Orang kalau belajar saja, sekolah atau dalam bisnis, pasti ada target, tujuan. Maka demikian juga hidup seorang di dunia ini, ya, hendaknya ada target, ada tujuan. Dan tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah ciptakan bumi yang kita injak ini, yang kita pijak ini, langit, lautan dan semua fasilitas, semuanya untuk kita agar kita beribadah kepada Allah. Kita gunakan sebagai fasilitas mendekatkan diri kepada Allah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian wahai manusia apa yang ada di muka bumi ini. Ya, agar kita jadikan sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, iman kepada hari akhir itu diwujudkan tatkala kita beriman dengan apa? Adanya surga dan neraka sebagai balasan, sebagai target, ya, sebagai puncak tujuan hidup kita. Ya, terminal akhir dari perjalanan manusia yang kekal dan abadi. Kita semua di dunia ini hanya singgah. Belum akhir dari perjalanan kita. Perjalanan akhir kita nanti ketika kita menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Dzalika al-fawzul 'adzim. Itulah kebahagiaan yang sangat besar, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Nah, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana dalam ayat setelahnya nanti ayat yang ke-9, khalidina fiha abada, mereka kekal di surga selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yaitu tatkala seorang itu bisa masuk surga. Kenikmatan yang tiada taraf. Menakjubkan, Bu. Salah seorang ulama, Abul Qainuqa, pernah ditanya sifatkan kepada kami tentang surga yang membuat kami termotivasi, semangat untuk menggapainya. Tolong ceritakan kepada kami tentang kenikmatan-kenikmatan surga, biar kita ini apa? Semangat. Jawaban beliau singkat padat. Apa? Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukup itu aja. Itu motivasi yang sangat besar bagi seorang yang mau memikirkannya. Karena tentu semua kita pasti pengin, rindu untuk ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengin melihat sosok seorang nabi yang sangat sayang kepada kita. Bahkan jauh-jauh hari, ya. 14 abad yang lampau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah merindukan kita. Bahkan beliau pernah mengatakan, ana faratukum alal haud. Saya tunggu kalian di telagaku nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu kepada umatnya. Walaupun tidak melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayol ehwa, ya, bentuk iman kepada hari akhir. Seorang tidak dikatakan iman kepada hari akhir sampai dia beriman dengan tiga hal ini. Ya, beriman dengan adanya hari kebangkitan, beriman dengan adanya hisab, dan beriman dengan adanya surga dan neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nur, yakni Al-Qur'an. Maka berimanlah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa hari kebangkitan itu pasti, enggak bisa ditawar-tawar lagi. Itu adalah suatu kepastian. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya agar kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita untuk, ya, hari kebangkitan tersebut, untuk hari akhir tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin, tatkala kita berbicara dan sering, ya, kita ini ngaji dalam tafsir Al-Qur'an ini, sering Allah SWT menceritakan tentang apa? Hari akhir, menceritakan tentang kiamat. Jangan hanya sekedar menjadi dongeng, jangan hanya sekedar sebagai, ya, ya, pengetahuan cakrawala kita saja. Jangan. Yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kita ngaji tapi betul-betul apa? Membuahkan, menumbuhkan iman, menumbuhkan semangat bagi kita untuk beramal soleh. Itu yang paling penting. Ya, kita ngaji untuk melembutkan hati kita. Kita ngaji, ya, untuk memotivasi diri kita agar kita terus di jalan iman dan amal soleh. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Kalau kalian mengetahui bahwasanya nanti ada hari kebangkitan, ada hari akhir, ada hari pembalasan, ya, maka sekarang juga wahai manusia, berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berimanlah kepada An-Nur. An-Nur maksudnya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, yakni Al-Quran. Al-Quran. Karena Al-Quran adalah cahaya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain. Ditafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 174. Demikian juga surat Al-Ma'idah ayat 15. Asy-Syura ayat 52. Bahwa Al-Quran ini adalah apa? cahaya. Allah berfirman, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat jelas. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah lentera cahaya. Kalau kita ini mengikuti pedoman Al-Qur'an, enak Pak. Ada cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita ini. Sehingga kita ini enggak bingung. Ya, di persimpangan jalan, terutama zaman sekarang ini. Zaman yang rancu, mana yang benar dan mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Banyak orang yang gak bisa apa? Membedakan, karena banyak yang samar-samar, banyak yang abu-abu, ya, sehingga seorang membutuhkan cahaya, membutuhkan lentera, ya, sinar untuk menyinari ya perjalanannya. Makanya orang ya di sini dituntut untuk ngaji Al-Qur'an. Sebagaimana dalam hadis tadi yang saya sampaikan di awal tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, "Alaika bi dzikrillah wa tilawati kitabih." Hendaknya engkau senantiasa berzikir kepada Allah, baca Qur'an. "Fa innahu nurun fil ardh." Karena ya Al-Qur'an itu adalah cahaya di muka bumi. Petunjuk. Sehingga kita ini enak kalau mengikuti Al-Qur'an itu, masya Allah, hidup kita apa? Tenang. Kita enggak bingung, Pak. Karena kita punya ilmunya, punya cahayanya. Seperti orang sering saya contohkan, permisalkan, ya, seperti orang kalau dia bepergian, misalkan. Orang mau bepergian misalkan ke Jakarta. Kalau dia sudah punya pengalaman, udah ngerti jalan, ya, udah ngerti arahnya, gampang, enggak bingung. Enggak gampang ditipu orang. Enggak gampang tersesat jalan. Ya. Nah, tapi kalau orang misalkan pergi ke Jakarta, enggak ngerti jalan, enggak ngerti petunjuk. Ya, apa yang terjadi? Tersesat jalan. Pinginnya ke Jakarta, mungkin bisa ke Papua. Ya, Jayapura. Ya, salah alamat. Mungkin dia tersesat jalan. Mungkin dia akan gampang ditipu orang. Bahkan seringkali ya, orang tanya misalkan terus disesatkan, salah jawabannya. Kita ngomong apa? Matur suwun. Padahal disesatkan. Ya. Makanya di sini penting bagi kita untuk apa? Mempelajari Al-Qur'an, karena ini cahaya bagi kita, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita enggak mempelajari Al-Qur'an, ya bingung. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Man faraqad dalil dhalla as-sabil." Siapa yang meninggalkan dalil, petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia akan apa? Tersesat, kebingungan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kepada kita semuanya untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada cahaya yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Yang namanya kami turunkan, di sini ada faedah penting. Yang namanya kami turunkan, berarti Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dari atas ke bawah. Maka ini menunjukkan salah satu akidah penting dalam akidah Islam, yaitu bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, apapun. Karena ma di situ menunjukkan apa? Umum. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan ya berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.